Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992 mulai halaman 174 pada kitab Zikir dan Doa. Berkata Mujahid, apabila keluarlah seorang dari rumahnya lalu membaca Bismillah, maka berkata malaikat, engkau telah memperoleh petunjuk. Apabila ia membaca Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah, maka berkata malaikat, cukuplah bagi engkau. Dan apabila ia membaca La haula wa la quwata illa billah, maka berkata malaikat, engkau telah menjaga diri. Maka berailah setan daripadanya. Seraya mereka mengatakan, tak usahlah kamu bermaksud pada orang yang telah memperoleh petunjuk, telah merasa cukup dan telah menjaga diri. Tak adalah jalan bagimu kepadanya. Kalau Anda mengatakan, mengapakah kiranya berzikir akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta begitu ringan pada lesan dan sedikit sekali memerlukan tenaga, menjadi begitu utama dan lebih bermanfaat dari sejumlah ibadah yang lain, yang disertai dengan banyak kesulitan padanya. Maka aku menjawab, bahwa ketahuilah kiranya, bahwa penyelidikan tentang ini tidaklah layak, selain dengan ilmu mukasyafah. Dan batas yang diperbolehkan menerangkannya pada ilmu muamalah, ialah bahwa yang membawa bekas pada bermanfaat, yaitu zikir dan terus yang terus-menerus disertai kehadiran hati. Adapun zikir dengan lisan dan hati itu lalai, adalah sedikit faedahnya. Dalam beberapa hadis, terdapat pula yang menunjukkan kepada yang demikian. Kehadiran hati pada setiap waktu dengan zikir dan lengah dari mengingati Allah Azza wa Jalla, serta sibuk pula dengan dunia, adalah sedikit faedahnya. Tetapi kehadiran hati serta Allah Ta'ala terus-menerus atau pada kebanyakan waktu adalah yang diutamakan pada ibadah. Bahkan dengan itu menjadi mulia ibadah-ibadah yang lain. Dan itulah tujuan dari hasil ibadah yang dikerjakan atau ibadah amaliyah. Zikir itu mempunyai awal dan akhir. Awalnya mewajibkan jinak hati dan cinta. Akhirnya mewajibkan jinak hati dan cinta. Dan timbullah daripadanya. Dan itulah yang dicari. Jinak hati dan cinta. Seorang murid pada permulaan pekerjaannya kadang-kadang ia secara berat sekali membelokkan hatinya dan lisannya dari was-was kepada zikir mengingati Allah Azza wa Jalla. Kalau ia memperoleh taufik untuk terus-menerus, niscaya jinaklah hatinya dan tertanamlah dalam kalbunya kecintaan kepada yang dizikirkan itu, yaitu Allah Ta'ala. Dan tidak wajarlah ini untuk diherankan. Karena menurut biasa yang terlihat, engkau sebutkan seorang yang jauh, yang tak hadir di hadapan seseorang. Engkau ulang-ulangi menyebutkan hal-hal keadaannya pada orang itu. Maka cintalah dia akan orang yang jauh itu. Dan kadang-kadang ia asyik dengan sifat dan banyak menyebutkannya. Kemudian, apabila ia asyik dengan banyak menyebutkan dan dirasakan berat pada mulanya, niscaya jadilah pada akhirnya dirasakan perlu kepada banyak menyebutkan itu. Di mana ia tidak dapat bersabar daripadanya. Karena orang yang mencintai sesuatu, niscaya banyak ia menyebutkannya. Dan orang yang membanyakkan menyebut sesuatu, meskipun dengan perasaan berat, niscaya ia mencintainya. Maka seperti itulah, permulaan berzikir itu terasa berat, sampai kepada menghasilkan kejinaan hati dengan yang dizikirkan, dan kekasih sayangan kepadanya. Kemudian, tidak sabar lagi pada akhirnya, lalu yang positif itu menjadi positif, dan buah itu menjadi berbuah. Dan inilah arti perkataan sebagian mereka. Aku menghadapi kesulitan dengan Al-Quran selama 20 tahun. Kemudian, aku merasa nikmat dengan Al-Quran selama 20 tahun. Dan kenikmatan itu tidak datang selain dari kejinakan hati dan kecintaan. Dan kejinakan hati, sayangan itu tidak timbul selain daripada terus-menerus menghadapi kesulitan dan keberatan pada masa yang panjang, sehingga keberatan itu menjadi biasa. Maka bagaimanakah dipandang ini jauh dari kebenaran? Sedang manusia itu pada mulanya berat memperoleh makanan yang akan mengenyangkannya, merasa kesulitan memakannya, dan membiasakan diri padanya, lalu kemudian menjadi bersesuaian dengan tabiatnya, sehingga ia tidak sabar lagi daripadanya. Jiwa itu membiasakan memikul apa yang dirasa berat, sehingga apa yang dibiasakannya menjadi terbiasa. Artinya, apa yang dirasakan berat pada mula-mula menjadi tabiat pada kesudahannya. Kemudian, apabila telah diperoleh kejinakan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya terputuslah hatinya dari yang lain, dari zikir kepada Allah. Dan selain Allah Azza wa Jalla, itulah yang akan berpisah dengan dia ketika mati. Maka tiada kekal bersama dia di dalam kubur. Keluarga, harta, anak, dan kekuasaan. Dan tiada yang kekal selain daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ia sudah merasa hatinya jinak dengan zikir, niscaya bersenang-senanglah dan merasa enaklah ia dengan zikir itu, dengan habisnya segala keperluan yang penting dalam hidup duniawi, menghalanginya dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sesudah mati, penghalang itu tidak ada lagi, seakan-akan ia telah memperoleh kesempatan yang penuh antaranya dan kecintaan. Maka amat besarlah kegembiraan dan terlepas dia dari penjara, di mana ia terlarang di dalamnya menghubungi dengan apa yang menjinakkan hatinya. Karena itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya roh suci diilhamkan ke dalam hatiku. Maka cintailah apa yang engkau cinta, karena engkau akan bercerai dengan dia. Yang dimaksudkan yaitu tiap-tiap apa yang berhubungan dengan dunia. Sesungguhnya itu akan fana baginya dengan mati. Seluruh manusia di atas dunia itu fana, dan kekalah wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Sesungguhnya dunia itu fana dengan mati bagi seseorang, sehingga dunia itu fana bagi dirinya sendiri ketika sampai ajalnya. Kejinakan hati dengan zikir diperoleh kelezatan oleh hamba sesudah matinya, sehingga ia memperoleh tempat di samping Allah Azza wa Jalla. Dan ia menaiki dari zikir kepada perjumpaan dengan Allah Al-Liqa. Yang demikian itu sesudah dikumpulkan apa yang di dalam kubur dan diperoleh apa yang di dalam dada. Dan tidak diingkarinya akan kekalnya zikir kepada Allah Azza wa Jalla bersama dia sesudah mati. Kalau diingkarinya, maka dikatakannya, dia sudah ditiadakan. Maka bagaimanakah masih kekal bersamanya zikir kepada Allah Azza wa Jalla? Sesungguhnya dia tidak ditiadakan dengan ketiadaan yang mencegah zikir, tetapi ketiadaan dari dunia, dari alam zahir dan alam yang dapat dipersaksikan, atau alam mulki, wasyahadah tidak dari alam al-malakut atau alam yang tidak dapat dipersaksikan dengan mata kepala. Dan ditunjukkan kepada apa yang kami sebutkan itu dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kubur itu ada kalanya sebuah lubang dari lubang-lubang neraka atau sebuah halaman, sebuah taman dari taman-taman surga. Dan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, roh orang-orang syahid itu dalam perut burung-burung hijau. Dirawikan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Dan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir musyrik yang terbunuh kepada perang Badar, Hai Anu, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan namanya. Adakah kamu peroleh dengan sebenarnya apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu? Adapun aku sesungguhnya telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang dijanjikan oleh Tuhanku. Maka Umar radhiyallahu an mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah mereka itu mendengar dan betapakah mereka itu menjawab? Padahal mereka itu telah menjadi bangkai. Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang jiwaku di dalam tangannya, tidaklah kamu lebih mendengar akan perkataanku bila dibandingkan dengan mereka. Hanya mereka itu tidak sanggup menjawabnya. Diriwayatkan Muslim dari Anas. Dan hadis di dalam sahihnya ini adalah sabdanya Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap orang-orang kafir musyrik. Adapun orang-orang mukmin dan orang-orang syahid, maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, roh mereka adalah dalam perut burung-burung hijau yang berkantungan di bawah ars. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ka'ab bin Malik. Keadaan tersebut dan apa yang ditunjukkan dengan kata-kata tadi kepadanya tidaklah meniadakan atau menafikan akan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berfirman Allah Ta'ala, janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup mendapat rezeki pada sisi Tuhannya. Mereka itu gembira dengan kurnia yang diberikan Allah kepada mereka. Dan mereka merasa girang terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka. Sampai akhir ayat surat Ali Imran ayat 169 dan 170. Dan karena kemuliaan zikrullah azza wa jalla atau zikir kepada Allah azza wa jalla, maka besarlah derajat kesahitan, karena yang dicari ialah kesudahan. Dan yang dimaksudkan dengan kesudahan ialah meninggalkan dunia dan datang kepada Allah. Dan hati itu karam dengan kecintaan kepada Allah azza wa jalla dan putus segala hubungan dengan yang lain. Kalau hamba itu sanggup menjadikan cita-citanya karam dengan kecintaan kepada Allah azza wa jalla, maka ia tidak sanggup mati di atas keadaan yang demikian, selain dalam barisan perang. Dia memutuskan harapan dari nyawanya, keluarganya, hartanya, dan anaknya, bahkan dari dunia seluruhnya. Dia bermaksud syahid untuk hidupnya, dan dia memandang enteng pada hatinya akan hidupnya itu untuk mencintai Allah Azza wa Jalla dan mencari kerelaannya, maka tidaklah menjuruskan diri kepada Allah yang lebih agung dari itu. Dan karena itulah, agungnya urusan kesahitan dan datang padanya kelebihan-kelebihan yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya, ialah tatkala Sahid Abdullah bin Amr al-Ansari pada hari perang Uhud. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jabir, tidakkah aku menyatakan kegembiraan kepadamu, wahai Jabir? Menjawab Jabir, ada, diberikan engkau oleh Allah kiranya kegembiraan dengan kebajikan. Menyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menghidupkan ayahmu, didudukkannya di hadapannya, dan tak ada antaranya dan Allah itu tabir. Berfirman Allah Ta'ala, bercita-citalah kepadaku, wahai hambaku, akan apa yang engkau kehendaki, niscaya akan aku berikan kepadamu. Maka berkata orang syahid itu, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, sehingga aku terbunuh sekali lagi pada jalanmu dan matimu. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, telah dahululah hukumku, bahwa mereka atau orang-orang yang telah mati, tidak akan kembali lagi ke dunia. Diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Jabir. Kemudian terbunuh itu adalah sebab bagi kesudahan atau sababul khatimah pada keadaan yang seperti ini. Karena kalau dia tidak terbunuh dan ia masih tinggal beberapa waktu, mungkin kembali kerinduan dunia padanya. Dan melebihi daripada apa yang menguasai pada hatinya dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena inilah, maka sangatlah ketakutan ahli ma'rifat atau ahlul ma'rifah akan kesudahan atau al-khotimah itu. Sesungguhnya hati, walaupun ia membiasakan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi ia berbalik-balik, tidak terlepas dari penyelewengan dan kerinduan dunia, dan senantiasa pada kelemahan dan meliputinya. Apabila tergambar pada akhir keadaan, pada hatinya urusan dunia dan mempengaruhi kepadanya, lalu ia berangkat dari dunia dalam keadaan yang begini, maka mungkinlah pengaruh dunia mempengaruhi kepadanya. Lalu rindulah dia sesudah mati dan bercita-cita kembali ke dunia. Yang demikian itu adalah karena sedikit ia memperoleh kebahagiaan di akhirat. Karena manusia itu mati di atas dasar apa ia hidup dahulunya, dan dibangkitkan di atas apa ia meninggal. Maka keadaan yang lebih menyelamatkan dari bahaya tersebut ialah kesudahan dengan syahid. Apabila tidak ada maksud dari orang syahid itu untuk memperoleh harta atau supaya ia dikatakan orang berani atau lain dari itu, sebagaimana tersebut pada hadis. Tetapi maksudnya adalah mencintai Allah Azza wa Jalla serta meninggikan kalimahnya. Hal inilah yang dikatakan, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang yang beriman dengan memberikan surga untuk mereka. Surat Al-Baqarah ayat 111. Orang-orang yang seperti ini ialah orang yang menjual dunia dengan akhirat. Dan perihal orang syahid itu sesuai dengan maksud ucapan kita. La ilaha illallah. Karena tak ada maksudnya selain dari Allah Azza wa Jalla. Tiap-tiap maksud adalah disembah. Dan tiap-tiap yang disembah adalah Tuhan. Dan orang syahid itu mengucapkan dengan lidah keadaannya atau lisanul halnya akan la ilaha illallah, karena tak ada maksudnya selain Allah. Dan barang siapa mengucapkan yang demikian dengan lisannya dan tidak kosong oleh perihalnya, maka urusannya adalah pada kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah ia aman dari bahaya. Dan karena itulah diutamakan oleh Rasulullah SAW akan ucapan la ilaha illallah dari zikir-zikir yang lain. Nabi SAW menyebutkan yang demikian secara mutlak pada tempat-tempat menggemarkan beribadah atau tempat-tempat at-targhib. Kemudian menyebutkan pada sebagian tempat akan kebenaran dan keikhlasan. Sekali Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca La ilaha illallah dengan ikhlas atau mukhlis, pengertian ikhlas ialah perihalnya membantu akan apa yang diucapkan. Maka bermohonlah kita kepada Allah Ta'ala, kiranya menjadikan kita pada masa kesudahan atau khatimah, termasuk orang-orang yang mencintai La ilaha illallah pada keadaan, ucapan, zahir dan batin. Sehingga kita meninggalkan dunia, tidak menoleh kepadanya, tetapi merasa bosan dengan dunia, dan ingin sekali menjumpai Allah. Sesungguhnya, Barang siapa ingin menjumpai Allah Ta'ala, niscaya Allah pun ingin bertemu dengan dia. Dan barang siapa tidak suka berjumpa dengan Allah, niscaya Allah tidak suka bertemu dengan dia. Maka inilah tanda-tanda penunjuk kepada pengertian-pengertian zikir yang tidak mungkin ditambahkan lagi dalam ilmu muamalah. Selanjutnya, yaitu bab kedua, mengenai adab doa, kelebihannya, dan kelebihan sebagian doa yang diterima dari para sahabat, keutamaan al-istighfar, dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan doa. Berfirman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani fal yastajibu li. Artinya, dan barang siapa dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan doa atau permintaan orang yang meminta, apabila ia meminta kepadaku. Sebab itu, perkenankanlah seruanku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Berfirman Allah Ta'ala, Ud'u rabbakum tadarru'a wa khudyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, bermohonlah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rahasia atau suara jiwa. Sesungguhnya Tuhan itu tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Berfirman Allah Ta'ala, dan Tuhan kamu berfirman, mendoalah kepadaku, nanti kuperkenankan permintaan kamu itu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembah aku akan masuk neraka jahanam dengan kehinaan. Surat Al-Mu'min ayat 60. Berfirman Allah Azza wa Jalla, katakanlah, serulah Allah atau serulah Rahman. Mana saja nama Allah yang kamu seru, dia mempunyai nama-nama yang baik. Surat Al-Isra ayat 110. Diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ud'uni astajib lakum, artinya mendoalah kepadaku nanti ku perkenankan permintaan kamu itu, sampai akhir ayat. Surat Al-Mu'min ayat 60. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa itu otak ibadah, diriwayatkan Al-Tirmidzi dari Anas. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia pada Allah Azza wa Jalla selain daripada doa. Diriwayatkan Al-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hamba itu tidak disalahkannya dari doa oleh salah satu dari tiga. Ada kalanya dosa yang diampunkan, ada kalanya disegerakan, dan ada kalanya kebajikan yang disimpan baginya. Berkata Abu Dzar radhiyallahu an, mencukupilah dari doa bersama kebajikan akan apa yang mencukupkan makanan dari garam. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mintalah pada Allah Ta'ala dari karunia-Nya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai diminta. Dan yang terutama dari ibadah ialah menantikan kelapangan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Adab doa ada 10. Pertama, memilih waktu mulia untuk berdoa seperti hari Arafah dari tahunan, bulan Ramadan dari bulanan, hari Jumat dari mingguan, waktu sahur dari saat-saat malaman, berfirman Allah Ta'ala. Dan di waktu sahur atau ujung malam, mereka berdoa memohon ampun. Surat Adz-Dzariyat ayat 18. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala turun pada tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang penghabisan. Maka berfirman Allah Ta'ala, barang siapa meminta berdoa kepadaku, maka akan aku terima doanya itu. Barang siapa meminta padaku, maka akan aku berikan. Dan barang siapa meminta ampun padaku, maka aku ampunkan dosa-dosanya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ada orang mengatakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam sesungguhnya bersabda, akan aku meminta ampun pada Tuhanku bagimu, untuk ia berdoa pada waktu sahur. Maka orang-orang mengatakan bahwa ia bangun pada waktu sahur mendoa, dan anak-anaknya mengaminkan di belakangnya. Maka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya, sesungguhnya telah kuampunkan dosa mereka dan kujadikan mereka menjadi nabi. Kedua, mengambil segala hal keadaan yang mulia. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu,